نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-69 dari kitab Al-Adhan. Pada bab yang ke-69 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dan bab hal ya'khudul iman idha syakka biqaulin nas, apakah seorang imam mengambil perkataan makmumnya tatkala ia terjatuh pada keraguan-keraguan dengan perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang imam, karena sering terjadi pada diri kita ketika kita sholat munfarid, sholat sendirian, atau sholat berjamaah mengimami yang lainnya, terkadang terjadi asyak, dan ini merupakan tabiat manusia. Dan hal ini sampai terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana kita tahu dalam bab ini. Dan dari hadis yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kita bisa mengambil kesimpulan dan jawaban bahwasanya seorang imam tatkala terjadi pada keraguan-keraguan kemudian diingatkan oleh para makmumnya, maka lalu dia mengambil apa yang dikatakan oleh para makmum. Kita akan baca hadis yang sebelum beliau. Qala rahimahullah ta'ala haddathan Abdullah ibn Muslama alqa nabi rahimahullah ta'ala athbatun nas fil muwatta. Dan dikatakan maksud beliau mulazamah dengan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala selama 20 tahun. Sebagian yang lainnya selama 30 tahun. Sampai beliau mengatakan seandainya aku hendak mengatakan setiap hadis yang ada di kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik, aku telah mendengarnya berkali-kali, misalnya itu pun perkara yang benar. An-Malik ibn Anas wa huwa Abdullah imam dari Hijrah rahimahullah ta'ala, imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan diantara asar yang masyhur yang telah kita di muqaddimah Sahih Muslim, beliau berkata i'lam annahu laysa yaslam rajul yuhadithu bikulli ma sami' wa la yakunu imaman rajulun yuhadithu bikulli ma sami'. Kata beliau rahimahullah ta'ala kepada muridnya Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan selamat jika dia mengatakan setiap apa yang dia dengar, dan seseorang tidak akan menjadi imam, tidak akan bisa menjadi teladan untuk yang lainnya jika dia mengatakan setiap yang ia dengar. Dan ini sama dengan kalam Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah ta'ala yang disebutkan di tempat yang sama oleh Al-Imam Muslim di muqaddimahnya. Dia mengatakan la yakunu rajul imaman yuqtada bi hatta yumsika an ba'dhi ma sami'a. Seseorang tidak akan menjadi imam yang diteladani, tidak akan bisa menjadi teladan bagi yang lainnya sampai dia bisa menahan dari sebagian apa yang dia dengar. Maknanya ketika kita ingin menyampaikan suatu perkara, maka hendaknya berhati-hati. Hanya kita bisa memilih mana perkataan-perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perkataan yang kita ucapkan pasti ada hisabnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan sampai atau melainkan malaikat yang dekat dan senantiasa mengawasi yang bertugas untuk amal tersebut mencatat ucapan tersebut, akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah menerima khabar, kalau seorang tersebut berhati-hati. La yakunu rajul imaman yuqtada bi hatta yumsika an ba'dhi ma sami'. An Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam انصرف اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر الصلاه ان يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى اثنتين اخريتين فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أطول. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika di salat duhur, ketika salat sudah beliau lalui dua rakaat insyarofa, beliau langsung salam. Dan sudah kita ketahui duhur itu empat rakaat, kecuali dalam keadaan safar, sehingga menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabat sedang mukim di Madinah. Maka ketika terjadi seperti itu, Dulyadain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, aku suratus shalah am nasit?" Wahai Rasulullah, apakah salat telah dikosor? Ataukah engkau lupa? Maknanya, wahai Rasulullah, engkau sengaja salat duhur dua rakaat, ataukah engkau lupa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ashadaqatul yadain." Yang sudah kita lalui, Nabi bertanya kepada para sahabat yang lainnya, atau beliau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dul yadain. Maka satu salat wala nasit. Salat tidak puasa dan aku tidak lupa. Maka Nabi setelah itu bertanya kepada para sahabat yang lain, "Ashadaqatul yadain, apakah benar yang dikatakan dul yadain? Bahwasanya tadi aku baru sholat dua rakaat." Faqala an-nas na'am. Maka para sahabat mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Maka Nabi sasan bangkit dan menambah dua rakaat, penyempurna dari dua rakaat yang telah dilaksanakan. Kemudian beliau salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud, sujud sahwi. Sajdatain, dua kali sujud. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah. Selain yang berkaitan dengan fikih, itu berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti yang lainnya. Terkadang beliau lupa, terkadang beliau sakit, terkadang beliau merasa sedih, dan hal-hal yang lainnya menimpa manusia yang lainnya. Berarti beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah. Maka wajib bagi kita untuk mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukannya. Itu abdun la yu'bad. Wa nabiyyun la yukadzdzab. Beliau seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Ibadah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dimuliakan, yang wajib diikuti tuntunannya. Di sini beliau lupa harusnya sholat duhur 4 rakaat, baru 2 rakaat beliau salam. Sebagaimana di kejadian lain pernah, beliau harusnya sholat 4 rakaat, beliau sholat sampai 5 rakaat. Kemudian ketika diingatkan oleh para sahabatnya, beliau langsung sujud. Sujud sahu. Kemudian beliau berkata, ya ayuhan nas innama ana basyarun mitslukum ansa kama tansaun. Faida nasitu fadakiruni. Wahai sahabat-sahabatku, aku manusia seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kejadian-kejadian terjadi pada sallam, terdapat hikmah yang sangat besar yang kita rasakan hikmah tersebut. Karena ini banyak dan sering terjadi pada kita. Kita bisa mengetahui bagaimana hendaknya kita lakukan ketika kita terjatuh atau terjadi pada kita hal tersebut. Sholat harus 4 rakaat, baru 3 rakaat sudah salam. Atau 2 rakaat, kita 3 rakaat. Atau ragu-ragu, apa ini sudah 2 atau 3 rakaat. Semua itu datang tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya agama adalah agama yang sempurna. Kita tinggal mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba lan ibtida. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kalau kita sholat harusnya 4 rakaat, kemudian kita sholat kurang, maka kita tinggal menyempurnakan apa yang kita kurang darinya. Jadi kita harusnya 4 rakaat, 3 rakaat salam. Ketika diingatkan, maka tidak perlu mengurang dari awal, tapi cukup ditambah 1 rakaat. Kemudian setelah salam, sujud sahu. Sekali ini perkara yang sangat bermanfaat. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, menukil dari kalam Az-Zain ibn Munayyir, bahwasanya dari terjemah Imam Bukhari, hal ya'khudul imam idha syaka biqulin nas, apakah seorang imam tatkala ragu-ragu dalam sholatnya mengambil apa yang dikhabarkan oleh jamaahnya? Maksudnya kalau dia tidak ragu-ragu, maka dia tidak wajib untuk mengambil pendapat makmumnya. Misalnya dia sholat duhur 4 rakaat, dia yakin dia sholat 4 rakaat. Ketika salam, ada makmum yang mengatakan, tadi kau baru sholat 3 rakaat, maka tidak wajib. Kalau dia dalam keadaan yakin, maksudnya dia sholat 4 rakaat tidak salah. Mengambil perkataan makmumnya kalau dia ragu-ragu, idza syakka. Dan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malaysia Pusahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman bab yang ke-31, bab Ar-Rad Al-Murji'ah. Sekali lagi, Al-Murji'ah adalah kelompok yang mengisi Ahli Sunnah wal Jama'ah, kelompok sesat yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan keyakinan atau cukup dengan keyakinan dan lisan, adapun amalan itu bukan bagian dari iman. Dan ini merupakan akidah yang batilah, akidah yang menyesatkan, yang menyebabkan manusia bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. karena keyakinan mereka tidak ada hubungannya perbuatan dengan keimanan. Perbuatan maksiat apapun yang ia lakukan tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Ini sekali lagi akidah yang sesat. Yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keimanan mencukupi keyakinan, ucapan dan amalan, dan keyakinan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan melemahkan keimanan seseorang. Kita ambil hadis yang Syekh Muqbil sebutkan di Barat dalam Murji'ah di Kitab Al-Iman, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fil Adab al-Mufrad haddatsana Ali Ali bin Abi al-Madini. Qala haddatsana Sufyan Sufyan bin Uyainah. Qala haddatsana Ibn Abi Najim an Ubaydillah ibn Amir an Abi ibn Amr bin As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Qala haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ibn Abi Najih anna sami'a Ubaydillah ibn Amir yuhaddits an Abi ibn Amr bin As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla. Qala Syekh rahimallahu ta'ala hadha haditsun sahih wa Ubaydillah ibn Amir tarjama al-Hafiz fi Tahdhib at-Tahdhib fi Abd al-Rahman ibn Amir wa rajah al-Hafiz annahu Ubaydillah ibn Amir thumma naqal ibn Ma'in annahu qal thiqah. Dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma mana yabdugu bi Nabi sallam, beliau nisbahkan kalam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu marfu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang kecil, wa ya'rif haqqa kabirina, dan tidak mengetahui hak orang yang besar, falaysa minna, maka bukan dari golongan kami. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan adab ini tidak lepas orang yang di sekitar kita imma lebih besar, lebih tua dari kita, dan imma lebih kecil atau lebih muda dari kita. Dan dalam hadis ini Nabi sallam menyebutkan bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Nabi mengatakan, malam yarham saghira wa yarid haqqa kabirina faisa minna. Maknanya wajib bagi kita untuk merahmati orang yang lebih kecil dari kita, menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kita, yang di bawah kita, sebagaimana wajib bagi kita untuk memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Ini mendidik. Ini bagian dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kata di sini, barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil, menghormati yang besar, falaysa minna, dia bukan dari golongan kami. Yang dia lakukan bukan dari tuntunan kami, bukan dari tuntunan Islam. Dia telah melakukan perbuatan yang mesti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita melihat tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin mencintai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagumi beliau. Apa yang beliau tuntunkan benar-benar tuntunan yang sangat agung. Kalau kita bisa mengamalkannya, niscaya akan terbentuk lingkungan yang sangat baik, yang tidak ada yang lebih baik dari lingkungan tersebut. Kalau kita hidup bersama saudara kita, kita dihormati oleh yang kecil, disayangi oleh yang lebih tua, sebagaimana kita menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua dari kita, maka akan terbentuk bi'ah, lingkungan yang sangat baik. Wa taufiq biadillahi azza wa jal. Taufiq itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yahdi man yasha, Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini sekali lagi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya tuntunan dilanggar, maka pasti akan terjadi kerusakan di dalam muamal dalam kehidupan ini. Akan merusak ketenteraman dan juga kesejahteraan hidup. seorang muslim ketika dia tidak menerapkan hadis ini. Karena semua kejelekan yang menimpa kita sebabnya pasti dikarenakan pengisian kita terhadap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.